Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian pengantar dalam tema fikih keluarga dari kitab Fikul Usrah karya tim ilmiah di Muassasah Ad-Durar Asaniyah. Masih di pembahasan seputar kegiatan sebelum pernikahan. Maka poin yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang seorang wanita yang menawarkan dirinya kepada lelaki saleh untuk dinikahi. Boleh bagi seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki saleh untuk dinikahi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Syafi'iyah. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Mundhir dari kalangan Syafi'iyah setelah membawakan hadis tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mundhir mengatakan isi hadis ini dibolehkannya seorang wanita menawarkan dirinya kepada orang saleh. Demikian juga disampaikan, dikatakan oleh Ibnu Arabi Al-Maliki, beliau mengatakan minal hasani, di antara perbuatan yang baik seorang wali menawarkan anak perempuannya dan seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki saleh. Kata beliau, kenapa ini dinilai baik? Iktidaan bisalafis salihi, dalam rangka meneladani salafus saleh. Ini kalimat yang semisal juga disampaikan oleh Al-Qurtubi di tafsirnya. Demikian juga dikatakan oleh Ibnu Dakil Kil'id Asy-Syafi'i. Kalau Ibnu Dakil Kil'id mengatakan isi hadis ini dalil bolehnya seorang wanita menawarkan diri ala man turja barokatuhu, kepada laki-laki yang diharapkan kebaikan dan keberkahannya jika menikah dengannya. Nah, hukum masalah ini, kalau tadi kutipan-kutipan yang tadi dibacakan semuanya hanya menunjukkan boleh. Nah, apakah ada ulama yang mengatakan dianjurkan? Ternyata ada. Ternyata ada. Dulu saya mengira bahwasanya paling banter hukum masalah ini adalah boleh saja. Namun ternyata Al-Aini di kitabnya Umdatul Qari Sarah Sahih Bukhari mengatakan, mengomentari tentang hadis wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan fihi istihbabu ardil mar'ati nafsaha ala rajuli salihi liyatazawwajaha. Dalam hadis ini terdapat dalil istihbab, dianjurkannya wanita menawarkan dirinya kepada lelaki saleh untuk dinikahi. Namun ya, sementara ini hanya didapatkan perkataan Al-Aini Kalau As-Sun'ani di 10 salam tegas mengatakan bahasanya hukum hal ini adalah jawaz. Dia mengatakan fil hadisi jawazu ardil mar'ati nafsaha. Dalam hadis ini dalil bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya ala rajulin min ahli salahi untuk dinikahi oleh seorang yang saleh. Demikian juga bahasanya hukumnya sekedar boleh dikatakan juga oleh Syekh Ibn Baz rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan tentang kandungan hadis ini, hadis seorang wanita yang menawar yang menghibahkan dirinya kepada Nabi, beliau katakan kandungan hadis ini jawazu ardil mar'ati nafsaha ala rajuli. Bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi, atau bolehnya seorang wali menawarkan putrinya kepada lelaki yang baik untuk dinikahi lil maslahati, demi maslahah. Maka kutipan-kutipan perkataan ulama seputar hal ini itu didominasi kalimat yang menunjukkan hukumnya boleh, dan ada satu dijumpai mengatakan istihbab dianjurkan, yaitu Al-Aini pensarah Sahih Bukhari di kitabnya Umdatul Qari. Namun karena menimbang ini adalah perbuatan sahabiyah, namun Nabi diamkan dan tidak Nabi salahkan, Nabi juga tidak memotivasi untuk melakukannya, maka yang lebih mendekati kesimpulan hukumnya adalah jawaz, hukumnya boleh, tidak terlarang, tidak tercela, dan tidak hina. Namun dan perlu digarisbawahi, ulama yang menilai hukumnya dianjurkan menggunakan diksi istihbab, dianjurkan. Beliau tidak mengatakan termasuk sunnah, karena hal yang dianjurkan, tidak semua hal yang dianjurkan itu semestinya diberi label minas sunnati. Karena hal yang mendapatkan label demikian adalah hal-hal yang dianjurkan dan hukum anjurannya jelas kita tangkap berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun jika posisi Nabi hanya tidak menegur, tidak menyalahkan, maka yang tepat sebagaimana kata Al-Aini, al-istihbab, hukumnya dianjurkan. Oleh karena itu pernah didapatkan ada satu meme di medsos yang memberi judul untuk hadis ini, hadis tentang wanita yang menawarkan dirinya kepada Nabi dengan judul termasuk sunnah bla bla bla bla. Nah, ini kesimpulan yang tidak benar, karena beda antara makna minas sunnah dengan istihbab yang paling maksimal dari hukum hal ini. Ya, dalil bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki saleh, atau kalau dalam bahasa Ibnu Daqiqil 'Id, lelaki yang diharapkan kebaikannya dan keberkahannya dengan hidup bersamanya dan menikah dengannya. Maka di antara dalilnya adalah dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau bercerita dulu di masa Nabi ada seorang wanita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku hibahkan diriku kepadamu." Namun Rasul tidak memberikan tanggapan positif, sehingga ada salah satu sahabat yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, jika demikian, nikahkanlah aku dengannya." Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan hadis ini merupakan salah satu hadis di Umdatul Ahkam. Maka wanita ini menghibahkan dirinya kepada Nabi. Maka perkataannya ini dalil bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada lelaki yang saleh, yaitu lelaki yang nampaknya saleh. Dan berkenaan dengan hadis ini ada ada riwayat yang lain yang layak untuk kita baca, untuk kita ambil hikmahnya, yaitu dalam riwayat Bukhari yang lain, ada seorang tabi'in mengatakan, "Saya berada di dekat Anas dan bersamanya anak gadisnya. Kemudian Anas bercerita, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita yang menemui Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ta'ridu alaihi nafsaha. Dia tawarkan dirinya kepada Rasulillah. Qalat, wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, alaki bihajatun. Ya Rasulullah, apakah engkau berhajat denganku? Maka menanggapi hal ini, anak perempuan Anas bin Malik berkomentar, ma'akalla haya'aha, betapa sedikitnya rasa malunya. Betapa sedikitnya rasa malu wanita itu. Wasau'atah, jeleknya wanita itu. Merespon hal ini, Anas bin Malik menegur anak perempuannya dengan mengatakan, hiya khairun minki, wanita itu lebih baik daripada dirimu. Rahibat fin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia minatnya adalah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aradat alaihi nafsaha. Oleh karena itu dia lantas menawarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini putrinya Anas bin Malik merespon kejadian ini dari sisi lahiriah. Bahasanya yang dilakukan oleh perempuan ini adalah satu hal yang tidak wajar, satu hal yang di luar kebiasaan. Sehingga putrinya Anas bin Malik mengatakan, ma'akalla haya'aha, betapa sedikitnya rasa malunya. Artinya beliau, putrinya Anas menilai bahasanya wanita itu sedikit rasa malunya karena menawarkan dirinya secara blak-blakan, dia nembak langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk di nikahi. Padahal hukum asalnya wanita itu yang jadi diajak menikah dan bukan mengajak menikah. Kemudian anak perempuan Anas bin Malik ini memberikan kalimat tambahan menunjukkan keheranannya dengan sikap perempuan itu dengan mengatakan wasau'atah wasau'atah, yang maknanya ini adalah kalimat yang diucapkan untuk merespon satu perbuatan yang jelek. Nah, kekeliruan dari anak perempuan Anas bin Malik ini, dia tidak memperhatikan adanya sesuatu yang lebih penting. Sesuatu yang lebih mulia, yaitu beruntung menjadi salah satu istri seorang nabi. Oleh karena itu, maka ayah yang baik mendidik anak perempuannya, mendidik anaknya dalam hal ini dengan menegurnya dan memberikan penjelasan kepada putrinya. Anas sampaikan bahasanya perempuan tersebut dengan perbuatannya ini lebih baik daripada anak perempuannya, karena dia memiliki minat untuk menjadi istri seorang nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini sebagaimana di buku Fiqhul Usrah, dalil disyariatkannya yaitu dibenarkannya tindakan seorang perempuan menawarkan dirinya kepada lelaki saleh untuk dinikahi, dan dibenarkannya seorang perempuan memberitahukan kepada seorang lelaki yang saleh kalau dia memiliki minat untuk menjadi istrinya. Dan ini dibolehkan li solahihi wa fadlihi, dia melakukan penawaran tersebut karena kesalehannya atau keistimewaannya, au li ilmihi wa syarafihi, atau karena keilmuan lelaki tersebut ataukah kemuliaannya secara kemuliaannya di masyarakat, au li khoslatin min khisalidini, atau karena kelebihannya secara agama. Dia memiliki kelebihan dari aspek agama, dan berdasarkan teguran Anas bin Malik kepada putrinya yang menilai bahasanya perbuatannya adalah perbuatan yang jelek, maka bisa kita katakan wa annau la'aro 'alaiha fi dzalik, dan bahasanya bukalah satu hal yang memalukan tindakan wanita semacam itu. Kemudian poin yang kedua yang ingin disampaikan dalam pertemuan kali ini adalah bolehnya seorang wali, seorang ayah menawarkan putrinya kepada lelaki saleh. Nah, kala ini dalilnya lebih tegas, sehingga di sini di buku Fiqhul Usrah dikatakan minas sunnati, di antara sunnah, di antara, maka bukan hanya boleh, minas sunnati, karena ini bentuk seorang ayah melaksanakan tugasnya sebagai seorang wali. Ini bukan hanya melakukan menikahkan dalam artian akad nikah, namun mencarikan lelaki baik-baik untuk putrinya. Maka minas sunnati, di antara sunnah seorang ayah menawarkan putrinya kepada orang yang saleh. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh ulama Syafi'iyah. Para ulama Syafi'iyah, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Arabi, dan beliau menegaskan kalau ini adalah sunnah. Ketika menjelaskan kisah seorang Syekh Madian yang menawarkan putrinya kepada pemuda Musa, maka kata Ibnul Arabi, dalam ayat ini dalil seorang ayah menawarkan anak perempuannya ala zauji kepada seorang laki-laki untuk menikahinya. Ini kata Ibnul Arabi, wahadi sunnatun qaimatun, dan ini di sunnah yang valid. Demikian juga disampaikan oleh Ibnul Jauzi, sebagaimana dikutip Al-Bahuti, salah satu ulama Hanabila, Al-Bahuti mengatakan usaha seorang ayah berkenaan dengan anak perempuannya yang menjanda, sang ayah berupaya supaya bisa menikah dan memilihkan lelaki yang sekufu bukanlah satu hal yang makruh. Ini kata Al-Bahuti. Bal huwa mustahabun, bahkan itu satu hal yang dianjurkan. Karena dalilnya adalah perbuatan Umar radhiyallahu anhu yang menawarkan Hafsah yang menjanda untuk dinikah oleh Utsman radhiyallahu anhu. Demikian disampaikan oleh Ibnu al-Jauzi. Dan dikatakan juga oleh Al-Qurtubi, beliau katakan di antara perbuatan yang baik seorang ayah menawarkan anak perempuannya kepada lelaki saleh. Syaukani juga mengatakan demikian dalam kisah Musa dengan pemuda Musa dengan orang tua dari negeri Madian. Di sini dalil disyariatkannya seorang ayah menawarkan anak perempuannya untuk dinikah seorang lelaki yang baik. Wa hadhi sunnatun thabitatun fil Islam. Meskipun ini syariat, kalau di ayat Al-Quran, itu syariat umat terdahulu. Gimana kalau dalam Islam? Kata Syaukani, wa hadhi sunnatun thabitatun fil Islam. Ini adalah sunnah yang valid dalam Islam. Dalilnya sebagaimana Umar menawarkan anak perempuannya Hafsah kepada Abu Bakar dan Utsman. Dan kisah ini satu yang telah dikenal. Dan kisah-kisah yang lainnya yang terjadi di masa sahabat, di masa kenabian. Sa'i Ibn Bas rahimahullah ta'ala juga mengatakan, na'am sunnatunil ab, sunnah bagi seorang ayah. Disyariatkan itu dianjurkan bagi seorang ayah mencarikan lelaki yang saleh untuk anak perempuannya. Wa yushiruhu 'alaiha bihi, dan mengisyaratkan, menawarkan kepada lelaki soleh tersebut untuk menikah dengan anak perempuannya. Jadi dalilnya adalah kisah pemuda Musa dengan orang tua di negeri Madian yang punya dua anak perempuan. Maka kemudian orang tua negeri Madian tersebut menawarkan akan menikahkan dengan salah satu anak perempuannya. Sedangkan untuk di hadis tadi sudah disinggung ada perbuatan Umar Ibn Khattab ketika Hafsah itu menjanda setelah ditinggal mati oleh suaminya yang pertama yaitu Khunais Ibn Hudzafah As-Sahmi yang wafat dan gugur sebagai syahid di Perang Badar. yang ikut Perang Badar dan wafat di Madinah. Oleh Umar sebagai seorang ayah ditawarkan kepada Utsman, demikian juga ditawarkan kepada Abu Bakr, namun ternyata malah dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian materi pengantar kita. Kita punya waktu kurang lebih setengah jam ke depan untuk merespon pertanyaan-pertanyaan seputar hukum berkenaan dengan keluarga, baik masalah pernikahan, mungkin masalah bagi waris atau wasiat atau yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhuta'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Baik sobat muslim, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun sobat muslim berada. Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah kita simak bersama ya sobat muslim penjelasan materi dari Ustaz Aris Munandar Hafizullah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudahkan kita dalam memahaminya. Dan sobat muslim, kita berada di sesi yang kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga, dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di nomor kami di 0823 2727 5333. Sekali lagi sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang menyaksikan lewat Zoom ataupun juga YouTube dan Facebook dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ya Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah boleh sepasang kakak adik laki-laki menikah dengan sepasang kakak adik perempuan yang jadinya kakak dan adik memiliki satu mertua yang sama? Jawabannya sangat-sangat boleh, tidak masalah. Karena ipar itu bukan mahram, yang haram untuk dinikahi adik ipar, adiknya ya, ipar kakaknya maksud saya. Ya, maka ringkasnya tidak mengapa. Sangat-sangat boleh. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ustaz izin bertanya, berdasarkan penjelasan yang lalu Ustaz, anak zina tidak ada hubungan dengan bapaknya. Ini berarti tidak mahram dengan bapaknya. Lalu kalau pernikahan beda agama, ibu Islam, bapak non-Islam, apakah anaknya juga tidak mahram Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya, tadi pernikahan beda agamanya gimana? Siapa yang Islam, siapa yang bukan? Ibu Islam dan bapaknya non-Islam, Ustaz. Ibunya muslimah, bapaknya laki-lakinya non-muslim, statusnya zina. Maka anak yang dilahirkan adalah anak zina. Dan berlakulah ketentuan anak zina. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz izin bertanya, alhamdulillah saya dan suami sedang membangun rumah pribadi. Sekarang saya dan suami tinggal di rumah ibu saya. Ketika saya mengutarakan niat mau pindah dan bangun rumah sendiri, ibu saya sedih dan seperti berat dengan keputusan itu. Saya dan suami memilih untuk punya rumah sendiri dengan niat agar kami lebih bisa nyaman, lebih bisa menjaga aurat, privasi lebih terjaga, dan belajar mandiri berumah tangga sendiri. Tapi respon ibu saya seperti keberatan dengan pilihan kami yang pindah rumah. Apakah saya berdosa meninggalkan ibu saya, Ustadz? Karena ayah saya sudah meninggal dan ibu saya berdua dengan adik laki-laki saya. Syukron jazakallah khairan, Ustadz. Ya, kalau ibu itu tidak membutuhkan khidmat dari dari anak perempuannya yang dalam hal ini berstatus sebagai penanya, maka tidak mengapa. Ya, masih ibunya masih selainnya sehat, masih bisa aktivitas secara mandiri, semuanya dikerjakan sendiri. Maka apalagi cuma sepertinya ibu juga tidak sampai tega untuk belak-belakan mengatakan ketidaksetujuan, ya, maka tidak masalah. Ya, tetap dengan keputusan awal yang disepakati dengan suami, yaitu ya, mbak pilih kemudian menempati rumah sendiri. Ya, karena tentu kalau di rumah ibu, ya, itu bukan hanya menjadi, itu juga hak saudara-saudara yang lain. Sehingga nanti sebagaimana tadi disebutkan, aurat kurang terjaga. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan sobat muslim, bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif, sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau bagi sobat muslim yang mengikuti lewat link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Ya Ustaz, kita bacakan pertanyaan via Zoom Ustaz. Ustaz, jika kita melakukan terputus dengan kita mas, diulangi Mas Saiful dengan perantara ini putus-putus suara. Ustaz, jika kita melakukan ta'aruf cik, apakah sudah jelas Ustaz? Coba. Ustaz, jika kita melakukan ta'aruf Jika kita melakukan taaruf dengan seorang yang kita kenal orangnya saja di kampus dengan perantara temannya, apakah jika sudah tahap lebih lanjut komunikasi online-nya via telepon ataupun WA, masih lewat perantara atau langsung saja ke orang tuanya, Ustadz? Barakallahu fikum. Lewat orang tuanya lebih baik agar lebih terjaga. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan via Zoom yang kedua, Ustadz. Ustadz, bagaimana seorang suami yang mengucapkan kepada istrinya, "Sana pulang ke rumah orang tuamu," diucapkan karena emosi, apakah bisa bermakna talak, Ustadz? Silakan pulang ke rumah orang tuamu. Ini kalimat yang multitafsir, bisa talak bisa tidak. Oleh karena itu maknanya adalah talak. Pertama, jika diniatkan sebagai talak oleh suami saat mengucapkannya. Kemudian yang kedua, ketika konteks pembicaraan menunjukkan kalau itu maknanya talak. Karena pertengkaran, pertengkarannya sengit. Kemudian suami mengatakan, sudah. Sana pulang ke rumah orang tuamu saja. Maka konteks menunjukkan kalau itu kalimat cerai. Maka jika karena satu dari dua hal ini, kalimat di atas nilainya adalah kalimat talak. Dan jika itu baru sekali diucapkan seumur rumah tangga, maka itu namanya talak pertama. Dan di talak pertama, ketika masa iddah belum selesai, itu seorang suami punya hak untuk merujuk. Dan rujuk idealnya dengan lisan. Dengan seorang suami mengatakan, "Aku rujuk dirimu." Dengan itu, maka perempuan ini kembali menjadi sah sebagai istrinya secara hukum agama. Nah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Pertanyaannya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, tips mengajar anak usia SD. Bagaimanakah tips mengajar anak usia SD? Bolehkah memukul Ustadz? Kalau tipsnya lebih detailnya tentu ada ilmu tersendiri dalam masalah ini. Bahkan kita jumpai itu ada sekolahnya secara khusus. Ya, ada sekolah sarjana S1 untuk yang intinya adalah tips, yang inti ilmunya adalah tips mengajar SD, mengajar TK, mengajar PAUD gitu ya. Ya tentu kalau tips detailnya selayaknya yang menggeluti bidang hal ini yang menjadi tempat bertanya. Namun jika hukum tentang masalah apakah boleh mukul, boleh mukul, maka jawabannya secara syariat boleh mukul baru setelah berumur genap 10 tahun, masuk tahun ke-11. Ya, jadi mungkin kurang lebih kelas 5 gitu ya. Ya itu boleh mukul, itu pun yang pertama pukulannya adalah pukulan mendidik bukan menyiksa. Tidak sampai kemudian patah tulang, tidak sampai biru-biru, tidak sampai harus dilarikan ke IGD gitu. Kemudian tujuannya adalah untuk takdzib pendidikan dan bukan takdzib penyiksaan. Kemudian tidak boleh di tempat-tempat yang anggota tubuh yang riskan dan berbahaya, wajah, kepala, kemaluan dan yang lainnya. Dan karena satu alasan yang kuat, ya Nabi sampaikan, Nabi contohkan, diperintahkan diajak untuk sholat berulang kali. Nabi gambarkan sampai dari umur 7 tahun masuk tahun ke-8, 9, 10, 3 tahun dicerewati untuk untuk sholat tidak mempan-mempan. Jadi pakai proses dialog, komunikasi yang panjang, namun tidak ada perubahan yang signifikan dan berarti. Nah, baru ketika di hukuman fisik ini dinilai bermanfaat, maka dibenarkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah hukum mentahnik bayi itu sunnah Ustaz? Hukumnya, saya dengar bahwa mentahnik itu perbuatan kekhususan Nabi. Jadi bagaimana sunnah ketika bayi lahir Ustaz? Yang benar itu tidak kekhususan Nabi. Maka babnya bukan bab tabaruk dengan air liur Nabi. Namun sebagaimana ditegaskan oleh An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, bahasanya itu satu hal yang dianjurkan untuk semua bayi yang lahir. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz dari via YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Seorang muslimah menawarkan dirinya kepada laki-laki yang insya Allah soleh Ustaz. Qadarullah laki-laki tersebut ternyata telah ada proses pernikahan dengan muslimah lain. Kemudian laki-laki tersebut merespon muslimah tersebut bahwa jika terjadi sesuatu atau mereka tidak jadi berjodoh, maka laki-laki akan menghubungi muslimah itu lagi. Lantas bagaimana sebaiknya sikap muslimah tersebut Ustaz? Ya, itu sudah ditolak secara baik-baik. Maka muslimah yang menawarkan dirinya ini perlu move on ya. Tidak harus memikirkan lelaki tersebut, ya, cari yang lain. Ya, dan sadari bahasanya takdir Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Pilihan Allah itulah yang lebih baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan Sobat Muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif ya Sobat Muslim. Sehingga Sobat Muslim dapat bertanya seputar konsultasi seputar hukum keluarga di 0823-2727-5333 ataupun Sobat Muslim yang tergabung di via Zoom dan juga mendengarkan dan juga melihat ataupun juga menyimak lewat Facebook dan juga YouTube dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Silahkan. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara menasihati kakak yang belum menikah dan sudah berusia kepala 4, tapi masih seperti ABG Ustadz? Qadarullah belum mengenal sunnah dan tinggal berlainan kota. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, kalau tidak dijelaskan apakah kakak di sini laki-laki ataukah perempuan. Ya, namun secara umum kalau sudah berumur demikian itu pembicaraan pernikahan dengannya itu sangat sensitif. Ya, dia ya sangat tidak suka ditanya-tanya tentang masalah hal itu. Bahkan secara umum kapan nikah itu juga pertanyaan yang sensitif. Ya, patut hati-hati untuk kemudian menanyakannya, dan yang lebih tepat adalah kalimat yang bersifat solutif. Ini, misalnya dengan menawarkan, saya ada kenalan, saya ada kawan, mau enggak saya kenalkan gitu. Jadi tidak dalam bentuk menanyakan, tidak pula dalam bentuk memotivasi, karena memotivasi dianggap nyindir. Dan itu nyebeli menurut beliau atau orang yang semisal beliau atau orang yang punya kasus sebagaimana semisal beliau. Maka yang bisa sikap ya pilihan sikap yang tepat adalah memberikan bantuan real. Coba itu tawarkan, oh gini-gini kelebihan teman saya, dia ini gitu. Sepertinya dia mau kok kalau sama mas atau banyak sama kakak gitu. Kira-kira mas mau gak saya kenalkan? Ya, coba 1, 2, atau 3 kali. Kalau ternyata sampai 3 kali ya itu sudah ditolak terus tanpa alasan yang jelas, ya maka boleh jadi tinggal banyak-banyak doa. Ini semoga Allah berikan yang terbaik untuk kehidupannya. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz, keluarga, serta seluruh kaum muslimin. Amin. Ustadz, saya perempuan berusia 26 tahun, insya Allah sudah siap menikah. Qadarullah sudah berulang kali ta'aruf, tapi gagal terus Ustadz. Nah, saya tidak tahu harus ikhtiar kemana lagi, karena saya sudah mengikuti biro jodoh, sudah meminta bantuan kepada teman yang sudah menikah untuk dibantu mencarikan, dan sudah menawarkan diri namun masih gagal, gagal, dan gagal terus. Mungkin karena banyaknya dosa saya sehingga menjadi sebab terhalangnya untuk menikah. Di sisi lain saya berpikir bahwa laki-laki mencari perempuan yang fisiknya cantik, putih. Jarang-jarang laki-laki yang bisa menerima saya apa adanya Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz agar saya bisa segera menikah. Jazakumullah khairan. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk urusan penanya dan urusan kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang terbaik untuk penanya dan memberikan anugerah dan kado yang indah untuk penanya berkenaan dengan problem dan permasalahannya. Yang ingin saya sampaikan, seorang muslim yakin dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan yakin dan beriman bahasanya Allah itu adalah Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, zat yang penuh dengan hikmah, dan hikmah itu sebagaimana ada dalam syariatnya juga ada dalam takdirnya, baik takdir untuk kita, untuk orang lain, ataupun untuk kita. Ya, maka yakinlah ada hikmah di balik musibah yang bertubi-tubi yang terjadi dan dialami oleh saudara penanya. Ya, carilah hikmah, dan hikmah utamanya adalah posisi single, posisi sendiri itu posisi lunggah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan irtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal. Di antaranya adalah faragika faragika qabla sughlika. Kondisi lunggarmu di kondisi singlemu sebelum kondisi sibukmu, semacam sibuk sebagai istri dan sibuk sebagai seorang ibu. Maka manfaatkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa waktu yang longgar untuk banyak-banyak berkarya, banyak-banyak untuk meninggalkan jejak-jejak kebaikan dan menumpuk sebanyak-banyaknya pundi-pundi pahala, sumber-sumber pahala-pahala jariah yang akan bermanfaat untuk akhirat kita. Kemudian sadarilah bahwasanya bagi seorang muslim masa sendiri, masa single itu bagaikan masa berpuasa dan berbuka, dalam hal ini berbuka dengan syahwat yang halal adalah dengan pernikahan. Maka ya, menikah itu kurang lebih gambarannya seperti waktu maghrib bagi orang yang berpuasa. Dan waktu maghrib bagi orang yang berpuasa itu berbeda-beda. Waktu maghrib di Indonesia bagian barat berbeda dengan waktu maghrib di Indonesia bagian tengah dan bagian timur. Bahkan sama-sama di Indonesia bagian barat, waktu maghrib di Surabaya berbeda dengan waktu maghrib di Jogja dan berbeda dengan yang di Jakarta. Maka yang terpenting itu adalah bagaimanakah menjalani masa puasa dengan baik, penuh dengan kebaikan, penuh dengan manfaat, penuh hal-hal yang positif, bukan semata-mata siapa yang duluan dan siapa yang belakangan. Demikian juga satu hal yang patut untuk kemudian disadari, bahwasanya segera menikah itu belum tentu baik, dan segera menikah itu bukanlah segalanya. Segera menikah, sebelum menikah bisa banyak tersenyum dan tertawa, dan tidak sedikit orang setelah menikah tidak bisa senyum dan tidak bisa tertawa. Maka cepat kemudian menikah itu belum tentu satu kebaikan. Manakala Allah lambankan dan tidak Allah segerakan, namun ketika itu Allah berikan pasangan yang tepat, yang terbaik, yang menyebabkan kita bisa lebih tertawa dan lebih bahagia setelah menikah, maka itu jauh lebih baik daripada segera menikah namun sebelum menikah bisa tertawa, bisa tersenyum, namun ternyata setelah menikah hanya tidak ada lagi pernah ada tawa dan ceria, namun yang ada derai air mata. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya dan nasihatnya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz via Zoom. Ustaz, lebih baik kapan ya membicarakan mengenai nanti tinggal di mana dengan calon istri? Apakah pada saat datang nazar sendiri atau pada saat perkenalan keluarga Ustaz? Ya, kalau setelah pada saat nazar itu sudah bisa dipastikan cocok dan sepakat, tidak ada masalah untuk lanjut si pihak laki-laki demikian, pihak perempuan demikian, sudah ada gambaran kalau akan lanjut ke tahap dan proses berikutnya, maka tidak mengapa membicarakan hal yang spesifik tentang masalah ini. Namun yang pokok ya adalah kalau tidak ada permintaan khusus dari pihak perempuan, maka kaidahnya adalah istri yang salihah itu akan mengikuti dan membersamai suami. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah seorang wanita yang berulang kali gagal ta'aruf lebih dianjurkan menawarkan diri kepada laki-laki soleh untuk dinikahi? Jazakumullah khairan. Mengatakan lebih dianjurkan dan tidak, ya tidak bisa kita generalisir demikian. Tetap menimbang. Namun secara umum kita katakan menawarkan diri kepada lelaki yang ada harapan besar, dia mau menerimanya supaya tidak terlalu sakit hati, maka saya katakan kepada lelaki yang ada harapan besar untuk menerima penawarannya adalah di antara solusi dalam masalah ini, solusi permasalahan perjodohan. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Izin menyampaikan titipan pertanyaan. Ada seorang laki-laki, umurnya 28 tahun Ustaz, belum menikah dan masih menabung untuk menikah. Ibunya meminta untuk merenovasi ruang tamu rumahnya karena kondisinya sudah rusak. Manakah yang sebaiknya lebih didahulukan oleh si laki-laki ini Ustaz? Laki-laki ini merasa sudah butuh untuk menikah dan merasa rumahnya masih layak ditinggali karena baru saja merenovasi ruang tengah, kamar tidur, dapur, dan juga kamar mandi. Apakah menolak keinginan ibu dalam hal ini termasuk ukukul walidain Ustaz? Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Ya tentu dalam hal ini menimbang mana yang maslahatnya lebih besar. Dan dari semata teks menimbang teks pertanyaan yang disampaikan, beliau penanya menyampaikan bahwasannya kebutuhan untuk segera menikah mendesak dengan usia yang semakin merambat dan merangkak jauh, maka dan beliau sampaikan kondisi masih layak, maka saya sarankan untuk menolak dengan baik-baik, membicarakannya dari hati ke hati, dan intinya namun dengan pesan pokok menolak permintaan ibu dengan baik-baik. Apalagi kalau penanya ini telah banyak berjasa untuk renovasi bagian-bagian rumah sebelumnya. Maka menolak baik-baik adalah satu hal yang wajar. Karena sudah banyak yang dikeluarkan untuk kebutuhan sebelumnya. Dan ini juga perlu menimbang apakah bapak masih ada, bapak bisa bapak punya pendapatan dan tidak yang ini tidak disampaikan oleh penanya, maka hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian dia berapa bersaudara, kemudian bagaimanakah kondisi saudara-saudaranya, apakah kalau kemudian saudara-saudaranya tidak dimintai bantuan, dia yang keluar banyak, maka lebih boleh untuk menolak dengan baik-baik dan meminta ibu untuk gantian, untuk renovasi ini kakak sajalah, kakak coba ibu minta tolong kakak untuk bantu gitu. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan mungkin satu pertanyaan lagi Ustaz. Ya, silakan. Pada malam hari ini, dan mohon nanti Ustaz juga menutup kajian pada malam hari ini. Nah. Kita bacakan pertanyaan dari Ling Zoom. Ustaz, kita kan dianjurkan untuk menikahi wanita solihah. Dan ada wanita yang dalam segi ilmu, dia belajar di mahat, mengisyaratkan mau dengan saya, kata temannya. Sedangkan saya hanya di majelis taklim biasa. Bisa dikatakan kalau segi belajar saya kalah. Bagaimana hal tersebut Ustaz? Bukankah dalam hal sekufu, seorang laki-laki ilmunya harus lebih di atas wanita? Semoga diri ini dimudahkan untuk melangkah ke jenjang kehidupan berikutnya Ustaz. Jazabarakallahu fikum. Iya, perlu diketahui bahasanya sekufu dalam fikih itu adalah hak perempuan dan walinya. Jadi bukan ranahnya laki-laki. Tapi wali diperintahkan untuk mencarikan calon laki-laki yang sekufu dengan anak perempuannya. Dan seorang perempuan bisa menolak lelaki yang ditawarkan oleh ayahnya dengan alasan tidak sekufu. Dan sekufu di sini ada sekufu yang wajib dan ada sekufu yang mustahab. Sekufu yang wajib ada dua, sama agama, kemudian sama dalam masalah iffah, menjaga kehormatan dan menjauhi zina. Sekufu sekufu yang dianjurkan diantaranya sekufu di harta dan penghasilan. Maka seorang perempuan bisa menolak, saya tidak mau dikenalkan, saya tidak mau lanjut dengan si A karena gajinya kecil, saya gajinya besar. Ya, dia tidak sekufu dengan saya dalam penghasilan. Ya. Ya, maka adapun ya, adapun kemudian dari sudut pandang laki-laki, maka tidak ada pembicaraan sekufu. Laki-lakinya kaya raya, kemudian dia senang jatuh cinta dengan wanita yang miskin, tidak masalah. Itu tidak masalah. Kemudian lelaki yang penghasilannya pas-pasan senang dengan perempuan yang penghasilannya besar, ya. Kemudian si perempuannya tidak mempermasalahkan kalau tidak sekufu dalam harta, ya sudah tidak apa-apa. Ya, tidak mengapa. Di sini di kasusnya perempuan ini menawarkan diri secara tidak langsung lewat kawannya. Ya, dan dia lebih baik daripada sisi ilmu agamanya. Ya, maka sekufu itu sudut pandang perempuan. Perempuan tidak masalah dengan yang secara ilmu agama itu lebih rendah. Dia tidak masalah. Dia tidak masalah. Maka tidak mengapa bagi si laki-laki untuk menerima tawaran tersebut. Dan jadikan hal ini sebagai motivasi untuk serius belajar. Ya, karena dengan kemajuan teknologi, ya, orang yang tidak belajar di pesantren di zaman ini dari sisi ilmu bisa jauh lebih atau bisa lebih unggul daripada yang belajar di pesantren. Ya, syaratnya ikhlas, syaratnya rajin dan penuh kesungguhan, dan syaratnya adalah ya, dan dengan cara belajar yang benar. Nah, demikian yang bisa kita kaji kesempatan malam hari ini. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir di majelis ini. Semoga kehadiran kita di majelis virtual ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada kru Radio Muslim Yogyakarta, Haku TV dan semua media yang merilai acara ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah balas yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhudana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.